Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, beliau menambahkan faidah dari apa yang telah beliau uraikan sebelumnya. Beliau mengatakan ada tiga hal yang disebut dengan mizanus syar'i, timbangan syariat, di mana setiap ucapan manusia dan kaidah-kaidah yang dibuat oleh manusia mesti diukur dan disesuaikan dengan tiga hal yang merupakan timbangan syariat tersebut. Tiga timbangan syariat yang dimaksud, pertama adalah muwafaqatus syar'i, kesesuaian dengan syariat. Jika ada ucapan manusia atau kaidah-kaidah yang dibuat oleh manusia, apapun itu, kemudian mencocoki syariat, maka yajibu qubuluhu, wajib untuk diterima. Ini yang pertama. Kemudian atsani, yang kedua, mukhalafatus syar'i. Timbangan syariat yang kedua adalah mukhalafatus syar'i, penyelisihan terhadap syariat. Jika ada ucapan manusia atau kaidah yang dibuat oleh manusia, bagaimanapun kaidah tersebut, kalau menyelisihi syariat, bertolak belakang dengan syariat, yajibu tarhuhu, maka wajib untuk tidak diterima, wajib untuk ditolak, siapapun yang membuat kaidah tersebut. Ats-tsalits, yang ketiga, alla yujad muwafaqatun lisyar'i wala mukhalafatun lisyar'i. Yang ketiga, tidak ditemukan adanya kecocokan atau kesesuaian dengan syariat, tidak juga penyelisihan terhadap syariat. Maka jika ada ucapan manusia atau kaidah yang dibuat oleh manusia, namun tidak mencocoki syariat dan tidak juga menyelisihi syariat, maka kata Syekh, aqallu ahwaliha an yakunan nas minha fi sa'ah. Paling tidak ada kelonggaran untuk menerimanya atau menolaknya. Jadi inilah tiga timbangan syariat. Pertama, muwafaqatus syar'i, mencocoki syariat. Yang kedua, mukhalafatus syar'i, menyelisihi syariat. Dan yang ketiga, tidak mencocoki syariat dan tidak juga menyelisihi syariat. Semua ucapan manusia dan kaidah yang dibuat oleh manusia mesti diukur dan ditimbang dengan tiga timbangan syariat ini. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwa anna la nuharridu ala insya'il aqwal wa ta'sisil qawaid. Kami tidak bermaksud untuk memberi motivasi dan dorongan membuat kaidah dan memunculkan kata-kata yang baru di dalam agama. Lianna Allah azza wa jalla ja'ala fi ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ghuniyyata wal kifayah. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menjadikan segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu lebih dari cukup. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Lakin, akan tetapi, kata Syekh, idabtulina biqawaidi, muassasatin wa akhwalil man syaah hadha huwa mizanuha indana. Namun jika muncul di hadapan kita kaidah-kaidah yang dibuat oleh manusia atau kata-kata yang disebarkan oleh manusia, maka timbangan kita adalah apa yang disebutkan tadi. Untuk mengukur sejauh mana kebenaran kata-kata yang disampaikan oleh manusia dan kaidah-kaidah yang dibuat manusia itu, maka mesti disesuaikan, diukur dengan tiga timbangan syariat yang disebutkan. Nah, qala hafizahullahu ta'ala. Berikutnya Syekh hafizahullahu ta'ala mengatakan, qala fahal ba'da hadzal khair min syarrin. Sahabat Hudzaifah kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahal ba'da hadzal khair min syarrin. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Jadi pertama, sahabat Hudzaifah mengatakan, dulu kita ada di masa jahiliyah dan penuh dengan kejelekan. Kemudian Allah datang membawa kebaikan. Lalu setelah itu sahabat Hudzaifah bertanya, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Hadza huwa su'alul awal. Inilah pertanyaan yang pertama, kata Syekh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, na'am. Thumma taba'a sahabiyul jalil al-faqih al-hadhar min kulli ma yadhurruhu fi dinihi. Wa hal ba'da hadha syarr min khairin? Kemudian setelah itu sahabat Hudzaifah kembali bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apakah setelah kejelekan ini akan ada kebaikan lagi? Islam datang membawa kebaikan. Setelah itu akan terjadi apa? Kejelekan. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah kejelekan ini akan ada kebaikan lagi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, na'am wa fihi dakhan. Iya. Namun di dalamnya ada asap. Di dalamnya ada asap. Lihat. Kebaikan yang pertama kali datang adalah kebaikan yang murni, bersih. Tidak ada kotorannya, tidak ada asap. Kemudian setelah itu datang kejelekan. Setelah kejelekan akan datang lagi kebaikan, tetapi tidak semurni yang pertama. Tidak sebersih yang pertama. Nyatanya Nabi SAW mengatakan, na'am wa fihi dakhan. Iya, akan ada kebaikan, tetapi ada apanya? Asapnya. Zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hidup dan tiga generasi pertama adalah zaman yang paling baik. Keislaman yang ada pada saat itu betul-betul murni, bersih. Hingga kemudian terjadi kejelekan, baru kemudian datang kebaikan lagi, namun ada asapnya, tidak bersih. Yani kata Syekh, Islamun khalis. Pertama, Islam yang murni. Kemudian syarun, ada kejelekan. Summa ba'da dalika Islamun audinun fi khidahan. Kemudian setelah kejelekan itu ada Islam, tetapi Islamnya sudah tidak murni lagi. Islamnya mengandung asap di dalamnya. Lalu Syekh hafizahullah taala mengatakan, min hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahdhiru ummatihi min umurin wa ahwa'in mukhalafati lima ba'athahu Allah bihi minal huda wa dinil haq, adalah merupakan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari segala macam perkara dan hawa nafsu yang bertentangan dengan hidayah yang beliau bawa. Maka la'alla Hudzaifah sa'ala hadzal su'al bima fahimahu min hadyi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa annahu at-tahdhir min kulli ma huwa qadimun 'alal ummah 'asifun biha min al-ahwa wal muhdatsat wal mudillatil fitan. Bisa jadi Hudzaifah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah kejelekan ada kebaikan lagi? Ini karena semata-mata apa yang beliau pahami dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupa peringatan terhadap segala macam perkara yang bisa membahayakan. Seperti hawa nafsu dan perkara-perkara baru dalam agama serta fitnah. Fitnah yang membahayakan. Oleh karenanya, sahabat Hudzaifah bertanya, apakah setelah kejelekan akan ada kebaikan lagi? Nah, itu dalam rangka mewaspadai segala hal yang datang dan bisa mempengaruhi agama seseorang. Qala wa ma dakhunuh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akan ada kebaikan namun di dalamnya ada asaf, maka sahabat Hudzaifah bertanya, ma dakhunuh? Apa asaf yang dimaksud itu? Faqala ma samitum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qaumun yahduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Asap yang dimaksud adalah munculnya suatu kaum yang mereka memberi hidayah petunjuk kepada manusia namun tidak melalui petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajarkan sunnah tetapi bukan sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang dimaksud dari kata asab. Dalam arti lain, kata Syekh, asab itu adalah al-khalat fi hadat tadayyun. Adanya kerancuan di dalam beragama. Adanya kerancuan di dalam beragama. Agama itu tidak hilang. Agama tidak lenyap. Agama tetap ada, tetapi mulai ada warnanya. Mulai ada warnanya, mulai banyak terjadi kerancuan di dalamnya. Dan ini tentu sesuatu yang harus kita waspadai. Sesuatu yang harus kita waspadai. Kejelekan apapun tidak boleh dibiarkan. Dan itu merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selalu mengingatkan umatnya dari segala hal yang bisa membahayakan agamanya. Qala faulaikal qaum ashabud dakhan. Maka kaum yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberi petunjuk namun tidak dengan petunjukku, mengajarkan sunnah namun tidak dengan sunnahku, merekalah para pemilik asab itu. Merekalah para pemilik asab itu. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Qala thumma yutabi'u radhiyallahu ta'ala anhu al-as'ilata. Setelah itu sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu melanjutkan pertanyaannya, wa hal ba'da dzalikal khair min syarri? Apakah setelah kebaikan yang di dalamnya ada asap itu akan ada kejelekan lagi? Pertanyaan ini tujuannya sekali lagi dalam rangka mewaspadai segala hal, segala kemungkinan terburuk yang bakal menimpa umat ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau sangat khawatir bila ada keburukan, sekecil apapun keburukan itu menimpa umatnya. Maka tahdiran-tahdiran, peringatan-peringatan terhadap berbagai macam kejelekan dan keburukan adalah menjadi satu misi dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau memberitahukan kepada umatnya tentang fitnah dajjal. Beliau tahdir agar umatnya betul-betul waspada akan kedatangan apa? Fitnah dajjal ini. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memperingatkan umat dari bahaya qadariyah, orang-orang yang menolak takdir. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa mereka adalah majusi umat ini. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengingatkan kepada umatnya dari bahaya rafidhah. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengingatkan dari bahaya ahlul ahwa secara umum. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, hal ba'da dzalikal khair min syarr, apakah setelah kebaikan yang ada asapnya itu akan ada kejelekan lagi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, du'atun ala abwabi jahannam. Kata Rasulullah, ya, akan ada kejelekan lagi, yaitu munculnya dai-dai, orang-orang yang menyeru manusia ala abwabi jahannam, ke pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha, siapa saja, kata Nabi, yang memenuhi seruannya, qadafuhu fiha, maka dai-dai tersebut akan menjerumuskannya ke dalam jahannam. Summa staudaha radhiyallahu ta'ala anhu, fasifhum lana ya Rasulullah. Selanjutnya sahabat Hudzaifah meminta gambaran yang jelas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan dai-dai yang seperti ini. Sibhum lana ya Rasulullah. Tolong sampaikan gambarannya kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal sampai akhir, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini betul-betul menggambarkan bagaimana kesungguhan seorang sahabat yang mulia ini dalam menjaga kemurnian agamanya. Karena beliau sadar betul, di samping kita butuh memperhatikan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang baik, juga kita sangat butuh mewaspadai segala hal yang dilarang dan perkara-perkara yang buruk. Luar biasa kesungguhannya dan faedahnya sangat luar biasa untuk kita semua. Kita seolah diingatkan oleh sahabat yang mulia ini agar betul-betul fokus dalam menjalankan agama ini. Betul-betul fokus, tidak boleh kita melenceng sedikit pun, harus tetap berada di jalur yang benar. Karena menyusuri dinul Islam, din ini butuh pengorbanan, butuh perjuangan dan kesabaran serta kehati-hatian. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah tetapi posisinya di ujung. Sangat riskan, mengkhawatirkan. Kalau bisa posisi kita tetap di tengah meskipun kita berjalan dengan cara merangkak. Ini yang akan membuat kita selamat. Nah, sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu meminta agar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan gambaran yang jelas. Ini juga sebuah pendidikan yang dicontohkan oleh beliau kepada kita bahwa segala sesuatu yang masih bersifat rancu, kewajiban kita adalah mencari kejelasannya. Jangan menelan sesuatu secara mentah-mentah. Ketahui terlebih dahulu baik dan buruknya, baru kita ambil, baru kita amalkan. Nah, qala fasifhum lana ya Rasulullah. Tolong berikan gambarannya kepada kami wahai Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah termasuk keturunan-keturunan atau orang-orang yang kulitnya sama seperti kita dan berbicara dengan lisan-lisan kita. Artinya, yang disebut du'at ini adalah dari kalangan umat ini. Du'at ala abwabi jahannam itu dari kalangan umat ini, bukan dari kalangan umat yang lain. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dari kalangan umat ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, hum min jildatina. Mereka sama kulitnya dengan kita. Dan mereka berbicara sama bahasanya dengan kita. Baik. Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Khudaifah radhiyallahu ta'ala anhu yuridu an yastajalli haula. Hal hum muslimuna? Hal hum kuffar? Dari pertanyaan tadi, sahabat Khudaifah radhiyallahu ta'ala anhu ingin meminta kejelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah duat yang dimaksud itu muslimin ataukah dari kalangan orang-orang kafir? Seolah-olah sahabat Khudaifah menanyakan, man ulaika alladzina hum du'atun ala abwabi jahannam bi aqwalihim aw bi af'alihim yahduna man tabi'ahum ala hadihim ila jahannam, man hum? Siapakah orang-orang yang disebut du'at ala abwabi jahannam itu? Yang mereka punya kesemangatan mengajak orang lain baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Siapakah mereka? Kemudian Nabi SAW menjawab, hum qawmun min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Idzan, kalau begitu, kata Syekh, haula muslimun. Mereka yang disebut dengan duat ala abwab jahannam adalah kaum muslimin. Lisanuhum lisanul muslimin. Lisan mereka sama dengan lisannya kaum muslimin. Wa awsafuhum awsaful muslimin. Karakter sifat mereka sama seperti sifat kaum muslimin pada umumnya. Muslimuna fil zahir. Mereka muslim secara zahirnya. Wa asma'uhum asma'ul muslimin. Bahkan nama-namanya pun sama seperti nama-nama kaum muslimin pada umumnya. Falaisu ajanib. Mereka bukanlah orang-orang asing. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak dikenal oleh kaum muslimin. Kemudian kata Syekh, faman hum idzan, kalau begitu siapa mereka yang dimaksud? Hum ahlul bidah. Mereka tiada lain adalah ahlul bidah. Du'at ala abwabi jahannam. Mereka tiada lain adalah ahlul bidah. Ahlul bidah wal muhdatsat allati adallat an-nas. Ahlul bidah. Orang-orang yang mengajarkan perkara-perkara baru di dalam agama yang menyesatkan manusia. Ahdatsat lahum fi dinillah ma lam yashra'hullah. Mereka membuat perkara-perkara baru kemudian disebarkan di tengah-tengah manusia yang sama sekali tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Du'atun ala abwabi jahannam. Inilah yang disebut dengan du'at ala abwabi jahannam. Dan dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, innama akhafu ala ummati al-a'immata al-mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa atas umatku adalah adanya al-a'immah al-mudhillin. Orang-orang yang memiliki ilmu tetapi menyesatkan. Atau katakanlah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Maka orang-orang yang memiliki ilmu yang menyesatkan adalah du'atun ala abwabi jahannam, yang mengajak manusia ke pintu-pintu jahannam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah tahu hakikatnya, maka tentu ini menjadi semacam warning, peringatan bagi kita agar berhati-hati dari keberadaan mereka yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai du'atun ala abwabi jahannam, karena ternyata mereka adalah dari golongan kaum muslimin. Mereka berasal dari golongan kaum muslimin, dan kemunculan mereka itu setelah adanya kebaikan yang ada asapnya. Setelah adanya kebaikan yang ada asapnya. Jadi kejelekan yang terjadi setelah datangnya kebaikan itu semakin parah. Semakin parah, semakin besar. Kita harus semakin berhati-hati. Dari masa ke masa, berganti generasi, dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, kejelekan itu semakin membesar, semakin berbahaya. Kenapa? Karena kondisi umat Islam sendiri dan keislaman itu semakin rancu. Tidak seperti yang awalnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, keislaman pada saat itu betul-betul murni, betul-betul bersih, jernih. Berikutnya mulai terjadi kerancuan. Meskipun ada kebaikannya, terjadi lagi kerancuan. Ada lagi kebaikan, mulai semakin rancu sampai akhirnya muncul kejelekan yang luar biasa. Sangat berbahaya. Du'atun ala abwabi jahannam. Maka untuk supaya kita bisa mengantisipasi hal ini, wajib bagi kita semuanya menanamkan kesemangatan menuntut ilmu syar'i. Karena hanya dengan ilmu syar'i kita bisa selamat. Dengan ilmu syar'i kita memiliki cahaya, kita memiliki petunjuk, kita tidak mudah dibohongi. Kita tidak mudah dibohongi. Karena ilmu syar'i adalah sesuatu yang akan membimbing kita. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan tadi sangat khawatir menimpa umatnya fitnah yang ditimbulkan oleh al-a'immah al-mudhillin, orang-orang yang berpengetahuan tetapi menyesatkan. Dan jumlah orang-orang yang seperti ini semakin kesini semakin banyak. Semakin kesini semakin banyak. Orang-orang yang menebar kesesatan itu bukan dari kalangan orang-orang yang biasa, tetapi rata-rata mereka punya pengetahuan. Bahkan selalu keluar dalil dari mulutnya, baik dari kitab maupun dari sunnah. Kalau kita dalam keadaan bodoh, tidak membekali diri dengan ilmu, maka kita akan terbawa dan kita akan mengatakan bahwa ini adalah orang yang hebat. Ini adalah orang yang membawa petunjuk yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini terbukti ikhwan fiddin rahimakumullah. Sekarang ini banyak dai-dai yang subhanallah mampu menipu dan menyihir umat. Dengan kecakapan bicaranya, dengan dalil-dalil yang selalu keluar dari mulutnya. Dalil dari Quran, dalil dari sunnah, bahkan mengutip kitab-kitab para ulama. Namun jika kita perhatikan dengan seksama, ternyata tidak mengajak kepada sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dai-dai yang menyesatkan di zaman kita sekarang ini bukanlah dai-dai yang tidak memiliki bekal ilmu. Pengetahuan mereka luar biasa. Belajarnya pun sampai ke luar negeri. Ada yang ke Maroko, ada yang ke ini, ada yang ke, bahkan keluaran apa, Universitas Islam Medina. Mereka punya pengetahuan. Mereka punya bekal untuk menyesatkan umat. Maka sekali lagi kita harus waspada. Bekali diri dengan ilmu. Kemudian kita juga harus jaga anak-anak kita, keluarga kita, generasi yang akan menggantikan kita nantinya. Ya, kita harus siapkan mereka, bekali mereka dengan ilmu agama yang benar. Karena kalau tidak, maka akan sangat mudah terpengaruh dan terbawa arus. Nah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhawatirkan adanya orang-orang yang berilmu tetapi menyesatkan, melainkan karena ini akan menjadi fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat dahsyat. Jadi teruslah bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Tidak ada kata selesai. Jangan sampai berhenti dan jauhi kata lelah dari belajar. Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya, "Ila mata tatlubul ilma ya Imam? Sampai kapan engkau akan belajar ilmu wahai Imam?" Beliau menjawab, "Ila an adkhulal qabr," sampai aku masuk kuburan. Sampai aku masuk kuburan. Jadi terus hadiri majlis-majlis ilmu setidaknya. Sekalipun penangkapan kita terhadap ilmu itu semakin kesini semakin berkurang, dengan duduknya kita di majlis ilmu, kita akan tetap terjaga. Kita akan tetap terjaga. Hidayah sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita akan tetap tertancap di dalam jiwa kita. Dan ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Kita duduk di majelis ilmu bukan semata-mata ingin menjadi orang yang berwawasan luas, tapi lebih dari itu, yang paling penting adalah dalam rangka menjaga apa? Hati, menjaga akidah, supaya tetap istiqomah berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena tidak ada jalan yang bakal menyelamatkan kita selain sunnah. Oleh karena itu sangat wajar kalau dulu dikatakan bahwa sunnah itu safinatu Nuh. Sunnah itu ibarat perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Barang siapa yang mengendarainya, menaikinya, maka akan selamat. Dan barang siapa yang takhallafa anha, berpaling darinya, ghariqa atau halaka, ia akan tenggelam atau akan binasa. Isbir nafsaka ala sunnah, kata Imam Al-Auza'i. Sabarkanlah dirimu untuk tetap berada di atas sunnah apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, tetap sabar berada di atas sunnah. Jangan sampai keluar meninggalkan sunnah. Tidak ada bimbingan sebaik sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh banyak orang yang pengetahuannya luas tapi tidak mengenal sunnah. Ini orang-orang yang tidak berarti dalam hidupnya. Karena sekalipun pengetahuan seseorang itu luas, ketika tidak mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap masuk dalam kategori orang yang jahil, orang yang bodoh. Sekalipun pengetahuannya luas, sekolahnya tinggi di mana-mana bertahun-tahun, kalau tidak mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap masuk dalam kategori jahil, bodoh. Kenapa? Karena Islam ini adalah sunnah. Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Sebaliknya, sekalipun kita secara pendidikan tidak wah, kita bukan lulusan mana-mana, tapi Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada kita untuk mengenal sunnah, kemudian kita bersemangat mempelajarinya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita menjadi orang yang paling selamat. Kita menjadi orang yang alim, tahu. Karena sederhana saja hidup itu, ya. Hidup itu sederhana. Mengenal jalan keselamatan dan tahu jalan yang akan menyesatkan, selesai. Itu sederhananya. Dan ini adalah prinsip dasar dalam Islam. Tahu jalan keselamatan dan tahu jalan yang akan membinasakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan di hadapan manusia pada dasarnya hanya dua jalan ini. Wahadainahun najdain. Kami tampakkan dua jalan di hadapan manusia. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Dan wajib bagi kita untuk mengenal kedua-duanya. Tidak hanya sekedar mengenal salah satunya, tapi harus dua-duanya. Kenali jalan yang baik dan ketahui jalan yang jelek. Ketika kita mengenali jalan yang baik, maka kita akan semakin menjauh dari jalan yang jelek. Semakin luas pengetahuan kita terhadap hal-hal yang baik, maka akan semakin menjauh kita dari hal-hal yang buruk. Sederhana konsep hidup itu, ya. Itu saja. Tidak perlu muluk-muluk. Yang penting tahu jalan keselamatan, tahu hal yang bisa menyesatkan. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja ketika akan berpisah dengan sahabatnya, kalau disimpulkan cuma dua saja. Kenali sunnah dan jauhi apa? Bid'ah. Kan itu. Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Wassam'u wa ta'ah, iya kan? Sam'u wa ta'ah, taat dan mendengar kepada siapapun yang memimpin urusan kalian. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyid. Kalian pegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyid. Karena yang akan kalian hadapi nanti adalah perkara yang sangat besar. Banyak perselisihan, banyak kekacauan, banyak fitnah. Jalan selamatnya hanya dua. Berpegang teguh kepada sunnah dan tinggalkan bid'ah. Gak ada kebaikan yang melebihi kebaikan sunnah. Dan tidak ada kejelekan yang melebihi kejelekan apa? Bid'ah. Ya. Insyaallah kita akan selamat. Sederhana. Kenali sunnah, jauhi bid'ah. Semakin kita berpegang teguh kepada sunnah, maka kita akan semakin selamat dari yang namanya apa? Kebid'ahan. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya qala fabaqiya minal as'ilah. Masih ada tersisa pertanyaan yang diajukan oleh sahabat Hudzaifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fama ta'muruni in adrakani dhalik. Apa yang akan engkau perintahkan kepadaku jika aku menjumpai hal itu? Wa fi riwayatin fama tara, dalam riwayat lain ma tara. Apa pendapatmu jika aku menjumpai kondisi yang disebutkan tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, talzam jama'atal muslimin, berkomitmenlah terhadap kesatuan kaum muslimin. Wa imamahum, dan imamnya, pemimpinnya. Kata Syekh, dalilun ala anna rayata allati yarfa'uha amirun muslimun hiya sabilun min subulin najat. Ini menjadi dalil bahwa bendera yang diangkat oleh seorang pemimpin muslim adalah satu jalan dari jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Wa annal hukumatal muslimah hiya tariqul khalas minal fitan. Dan pemerintah muslim itu adalah tariqul khalas minal fitan. Salah satu cara ketika kita berada di bawahnya, salah satu cara untuk kita bisa terhindar dari segala macam bentuk fitnah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talzam jama'atal muslimin, kamu komitmen terhadap jamaah kesatuan kaum muslimin dan pemimpinnya. Karena bendera yang diangkat oleh seorang pemimpin yang muslim adalah satu jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Dan pemerintah muslim ini juga menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari segala macam bentuk fitnah. Asy-Syaikh hafizahullahu taala kemudian mengatakan, wa jama'atul muslimin, jamaah muslimin yang dimaksud di sini adalah hum al-jama'atul ladzina ijtama'u 'ala amirin lahum wa bay'uhu khassatuhum wa 'ammatuhum 'ala al-kitabi was-sunnah. Jamaah muslimin yang dimaksud di sini adalah jamaah, kesatuan kaum muslimin, alladzina ijtama'u 'ala amirin, yang mereka berkumpul di bawah seorang pemimpin. Mereka berkumpul di bawah seorang pemimpin yang pemimpin tersebut dibaiat baik secara khusus maupun secara umum. Nah, qala huna amrun hamun jiddan. Lalu Asy-Syaikh hafizahullahu taala mengatakan, berikutnya ada perkara yang sangat penting, yaitu pertanyaan yang kembali diajukan oleh sahabat Hudzaifah. Idza lam yakun lahum jamaah wala imam. Bagaimana kalau seandainya jamaah tidak ada, imam pun tidak ada? Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, fa'tazil tilkal firaq kullaha, engkau jauhi semua kelompok-kelompok, ya, jamaah-jamaah kecil, hizb-hizb, semuanya tinggalkan. Walau anta adha ala asli syajarin, sekalipun engkau dalam keadaan memegang, menggigit akar pohon hingga maut menjemputmu, wa anta ala dhalika, dan engkau tetap dalam keadaan seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini sebagai penutup, ya, sebagai penutup. Dan kalau disimpulkan, kata Syekh, maknanya adalah sunnah. Maknanya adalah sunnah. Jika tidak ada jamaah, tidak ada imam, maka yang harus dilakukan adalah berpegang teguh kepada sunnah. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sunnah adalah safinatu Nuh. Sunnah adalah ibarat kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menaikinya, maka ia akan selamat. Nah, dan ini juga kata Syekh sekaligus memberikan gambaran bahwa tidak ada petunjuk yang paling baik selain dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang membahayakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada Hudzaifah, khudz silahaka, ambil pedangmu, wadrib fil dharibin, ambil pedangmu kemudian berperanglah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan arahan seperti itu kepada sahabat Hudzaifah. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersabar untuk tetap berada di atas sunnah. Tidak perlu ikut menggabungkan diri ke dalam golongan-golongan, kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, organisasi-organisasi. Bersabar, tetap berada di atas sunnah. Kemudian Syekh juga mengingatkan, ketika Nabi SAW mengatakan, fa'tazil tilkal firqah kullaha, jauhi semua firqah-firqah itu, kata Syekh, fi hadza dalilun ala annal firqata wal jama'ata syai'un wahid. Ini menjadi dalil bahwa firqah dan jamaah, jamaah itu satu kesatuan yang sama. Satu kesatuan yang sama. Jamaah-jamaah kecil yang mana setiap jamaah itu ada pemimpinnya, dibaiat oleh pengikutnya, walaupun cuma 10 pengikutnya. 10 orang pengikutnya. Itu sama. Itu masuk dalam kategori apa? Firqah. Tinggalkan firqah-firqah itu. Jangan menggabungkan diri kepadanya. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian apa yang diuraikan oleh Syekh hafizahullah ta'ala terkait dengan hadis ini, hadis Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada beberapa pertanyaan di sini, antara lain, bagaimana cara menyikapi keluarga yang masih berprinsip dasar atau beragama jahiliyah dan melakukan segala macam bentuk kebid'ahan. Nah, pertama, jika kita punya kemampuan untuk menyampaikan nasihat kepadanya secara lisan, maka lakukan. Yang kedua, jika tidak mampu kita menyampaikannya secara lisan, maka bisa saja kita sampaikan sebagai bentuk nasihat kepadanya tulisan-tulisan atau buku-buku yang bermanfaat yang menjelaskan tentang bahaya perilaku jahiliyah dan bahaya perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, karena walau bagaimanapun kita ada tanggung jawab untuk memberitahukan kepada mereka. Adapun setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah dan kita yakin jika Allah memberikan taufik maka dia akan sadar. Dan jika tidak, ya kita sudah terlepas dari tanggung jawab. Nah, bagaimana pandangan syariat kalau kita diminta orang tua untuk membantu acara-acara yang bid'ah? Sudah berusaha menolak dan menjelaskan tetapi orang tua malah nangis histeris. Apakah kita termasuk anak yang durhaka dan bagaimana cara yang bijak untuk bisa terhindar dari hal yang seperti ini? Lakukan upaya pendekatan dengan orang tua. Sampaikan sedikit demi sedikit prinsip-prinsip dasar dalam beragama, bahwa agama ini adalah sesuatu yang sudah jelas aturannya, jelas batasannya. Dan sampaikan bahwa agama adalah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan warisan adalah sesuatu yang sudah jelas ukurannya, batasannya. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh keluar dari apa yang sudah menjadi ukuran dan batasannya itu. Jadi lakukan upaya pendekatan terus, menyampaikan kepada orang tua dengan cara yang baik. Nah, semoga dengan itu mereka bisa memahami dan mengerti. Adapun kalau kita menolak ketika mereka meminta kita untuk membantu acara bid'ah, maka insya Allah kita tidak termasuk ke dalam anak yang durhaka. Nah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'hum. Jika orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah dalam perkara yang kamu tidak ketahui ilmunya, maka jangan kamu taati keduanya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Nah, namun tetap kita jaga hubungan baik, muamalah yang baik. Bagaimana kiat-kiat agar istri mau dipoligami? Kebanyakan wanita tidak mau dipoligami, terutama istri ana. Kenapa antum suudzon kebanyakan wanita tidak mau dipoligami? Siapa tahu justru sekarang sudah berubah image-nya. Ya. Setiap disinggung poligami, istri ana marah-marah. Mohon bimbingannya. Bimbingannya adalah terus perbaiki diri. Mungkin istri antum belum percaya, itu aja. Ya, istri antum belum percaya. Jadi perbaiki diri, tingkatkan ketakwaan, keimanan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Semoga dengan itu menjadi sebab di mana Allah Subhanahu wa taala melapangkan kalbu, melapangkan dada istri. Ya. Dan harus sabar, ya. Harus sabar, jangan tergesa-gesa. Nah. Bagaimana tata cara mandi junub yang sesuai dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Nah. Kalau yang disebutkan dalam riwayat, dalam hadis, ada yang caranya wudu terlebih dahulu, ada juga yang wudunya belakangan. Tapi yang pasti ya, mandi junub sebenarnya tidak jauh beda dengan mandi biasanya. Yang terpenting seluruh anggota tubuh kita disiram air. Nah, bahkan tidak wudu pun kita sudah suci. Ada sebuah hadis dalam Sunan Abi Daud ya, yang menyebutkan hal ini. Nah, Islam itu mudah. Islam tidak mengajarkan hal-hal yang rumit. Ya. Dan innamal a'malu binniyat. Amalan itu bergantung kepada niat. Nah, apa hukumnya menghadiri walimah yang kita tidak mendapatkan undangan seperti tetangga atau teman? Kalau tidak mendapatkan undangan, ya jangan hadir. Ya, tidak perlu hadir. Karena teks hadisnya sangat jelas. Ya, teks hadisnya sangat jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza da'aka fa ajibhu. Kalau saudaramu yang Muslim itu mengundangmu, maka penuhi undangannya. Nah, bagaimana kalau kita ikut, misalnya kita tidak diundang, tapi kita ikut bareng dengan orang-orang yang diundang? Tidak masalah. Yang penting nanti setelah sampai di tempat, ada salah seorang yang diundang memberitahu pihak yang mengundangnya bahwa bersama kami ada si fulan yang sebenarnya dia tidak mendapatkan undangan. Jika engkau berkehendak untuk menerimanya, maka kami akan bawa dia masuk dan makan-makan. Tapi kalau tidak, ya kami akan suruh dia pulang. Nah, dan memang seperti itu, ya, adabnya seperti itu. Nah, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin soal ini. Namanya juga tidak diundang, ya harus sadar diri. Apalagi cuma nebeng. Ya, ketika dipersilahkan ya masuk. Kalau tidak dipersilahkan, ya sudah pulang lagi, enggak masalah. Ya. Nah, apa hukum memasang kaca atau cermin di atas tempat imam dengan tujuan orang yang di lantai atas tahu gerakan imam yang ada di lantai bawah? Tidak perlu seperti ini. Tidak perlu seperti ini. Apalagi sekarang sudah ada pengeras suara. Ya, insyaallah tahu. Kelihatan. Nah, bahkan jamaah wanita yang di belakang, ya. Jamaah wanita yang di belakang yang mungkin pakai hijab, ketika memang suara imam itu sangat kecil, tidak terdengar, boleh bagi mereka membuka sedikit hijabnya. Untuk apa? Untuk melihat imam ketika takbir. Ini apa? Ruku atau sujud atau bangkit dari sujud? Nah, tidak mengapa. Tapi kalau pasang kaca di sini justru malah mengganggu konsentrasi. Ya, malah mengganggu konsentrasi. Nah, apa nasihat bagi para ummah dan akhwat yang memakai cadar atau hijab justru menarik perhatian para laki-laki? Dan bagi mereka yang memakai cadar tapi masih bermalas-malasan memakai kaos tangan. Nah, seharusnya salah satu tujuan dari wanita menutup aurat mengenakan hijab adalah diantaranya agar mereka tidak diganggu. Kalau seandainya hijab yang dikenakan oleh para wanita itu justru malah menarik perhatian laki-laki, maka ini ada masalah dalam hijabnya. Ada masalah dalam hijabnya. Mungkin memakai hijab-hijab yang modis, ya, sehingga menarik perhatian. Oleh karena itu nasihatnya, para ummahat tidak perlu mengenakan hijab yang modis, kekinian, ya, nggak perlu. Pakai saja hijab yang betul-betul syar'i, tujuannya untuk menutup aurat. Nah, kemudian juga soal kaos tangan. Ini juga hal yang perlu untuk dinasihatkan kepada para ummahat. Ya. Kaos tangan sama hukumnya seperti hijab penutup wajah. Nah, kalau wajah wajib ditutup, maka maka tangan pun sama, termasuk bagian yang mesti ditutup. Nah, lebih afdol mana, poligami dengan nikah siri atau nikah resmi di KUA? Mana yang lebih syar'i? Yang lebih syar'i adalah ya yang terpenting memenuhi rukun dan syarat apa? Nikah. Memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Telah disebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seorang mujaddid yang ketiga. Mujaddid yang pertama dan kedua Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pertama, kedua dan ketiga. Kita dibimbing untuk bersikap mudah ketika berjual beli. Bagaimana jika ada seorang pedagang menjual dagangannya 10 kali lipat atau 20 kali lipat dari harga pembelian, mengambil untung dari sebuah penjualan pada dasarnya sah-sah saja, boleh, tetapi yang betul-betul wajar. Jangan sampai kita menjual sesuatu dengan harga yang sangat-sangat tidak wajar. Ini akan memberatkan saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang memerlukan barang yang kita jual tadi. Kita harus saling memberi kemudahan. Jadi jangan terlalu berambisi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar tanpa memperhatikan bagaimana kondisi sesama kita dari kalangan kaum muslimin. Dan ini bisa merugikan, bukan saja merugikan si pembeli, tapi juga bisa merugikan sesama pedagang. Sementara pedagang-pedagang yang lain harganya normal, ini malah melebihi batas normal. Karena bisa jadi barang yang kita jual itu juga dijual oleh saudara kita. Oleh karenanya maka harus saling memberi apa? Kemudahan. Kemudian ditanyakan di sini empat hal yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dan dilakukan oleh umat ini. Tadi hanya disebutkan tiga. Secara lengkapnya hadis itu berbunyi arbaun fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. Ada empat hal yang ada di tengah-tengah umatku atau di tengah-tengah umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kebiasaan kaum jahiliyah, di mana umat ini tidak bisa meninggalkannya. Yang pertama adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Yang kedua al-fakhru bil ahsab, bangga dengan keturunan. Kemudian yang ketiga an-niyahatu anil mayyit, ya, meratapi mayit. Dan yang keempat istisqa bin nujum, istisqa bin nujum, meminta turun hujan atau menentukan turunnya hujan dengan bintang-bintang. Nah, itu yang keempatnya. Gila, tadi memang belum disebutkan. Baik. Berdosakah jika pinjam sandal tetapi tidak izin dengan yang punya? Ya, kalau tidak izin berarti bukan pinjam. Ya, kalau tidak izin berarti bukan pinjam, tapi bahasanya ghosob. Ya, bahasanya ghosob, memakai sandal milik orang lain tanpa izin. Ya. Memakai sandal orang lain tanpa izin, ya jelas berdosa. Ya. Jelas berdosa. Apalagi jika di satu tempat hal itu bukan sebuah kebiasaan. Di sebuah tempat hal itu bukan sebuah apa? Kebiasaan. Misalnya di sebuah tempat setiap orang punya sandal masing-masing sendiri-sendiri, dan bukan hal yang biasa memakai secara bebas sandal milik teman. Maka enggak boleh bagi kita dengan bermudah-mudah memakai sandal siapa saja yang ada. Jangan, mesti apa? Izin terlebih dahulu. Nah, itu berdosa. Ghasab. Apakah seorang istri yang masih hidup bisa memberikan syafaat kepada suaminya yang meninggal dan meminta ampun atas dosa suaminya. Setidaknya doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kebaikan itu tidak akan sia-sia. Ya, tetap ada faidahnya. Tetap ada manfaatnya. Nah, jangankan salah satunya sudah meninggal. Orang-orang yang masih hidup, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ketika mendoakan untuk kita dalam hal kebaikan, maka doa itu akan diaminkan. Akan diaminkan oleh para malaikat. Apalagi kalau doa tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh kita atau oleh teman kita. Jadi kita mendoakan teman kita dalam keadaan teman kita tidak tahu kalau kita sedang mendoakan. Maka akan diaminkan oleh malaikat, kemudian dikatakan kepadanya bahwa kamu pun akan mendapatkan hal yang sama seperti apa yang kamu doakan untuk saudara. Nah, ini namanya addu'a bidhahril ghaib, mendoakan teman dalam keadaan dia tidak tahu kalau kita sedang mendoakan ya. Dan ini hal yang baik. Kita semua butuh kepada doa. Selain kita masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga butuh mendapatkan doa dari orang-orang soleh. Maka saling mendoakan adalah kebiasaan kaum mukminin, kebiasaan orang-orang yang soleh. Para sahabat Rasulullah SAW antara satu dengan yang lainnya, mereka selalu saling memberi, saling menyampaikan apa? Doa, saling mendoakan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.